Aku yang selalu berusaha untuk membahagiakan kamu, namun ini kebalasan darimu. Kau malah duakan cintaku. Kukira engkau menyadari dan memohon maaf atas hilafmu, tapi nyatanya kau malah putuskan aku. Kau pilih cintanya untuk dirimu. Aku terluka dan terluka lagi. Kau yang membuatku jadi patah hati. Kau hancurkan semua mimpi-mimpiku. Selalu kau sakiti aku. Kukira engkau menyadari dan memohon maaf atas hilafmu.